Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithul rabi'u wal-arba'una. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-44 yang ada pada Jami'ul Ulum wal Hikam, di mana hadis tersebut adalah An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladatu. Ya, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladatu. Ya, persusuan, ya, atau hubungan persusuan itu dapat mengharamkan atau dapat membuat menjadi mahram sebagaimana hubungan wiladah atau hubungan yang disebabkan karena kelahiran itu juga dapat membuat sesuatu menjadi haram, ya, atau menjadi mahram, ya. Mahram itu diharamkan untuk menikah. Karena itu, ya, ini hadis yang ringkas ini itu membahas bahwa sebagaimana hubungan, ya, kelahiran yang disebabkan oleh kelahiran, ya, ini pembahasan mengenai mahram, ya, bahwa hubungan yang disebabkan oleh kelahiran itu bisa menyebabkan seseorang menjadi mahram kita, maka hubungan persusuan itu juga dapat menyebabkan seseorang menjadi mahram kita. Kharrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Asy-syarhu, penjelasan dari hadis ini, hadzal haditsu kharrajahu fi sahihaini. Hadis ini diriwayatkan oleh, di sini ada alif itsnain pada kharraja, itu seperti biasa maksudnya adalah Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Beliau berdua meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihain, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ya, min riwayati Amrata, ya, dari riwayah Amrah, ya, periwayatan Amrah, an Aisyata, ya, dari Aisyah. Wa kharraja Muslimun aidan min riwayati Urwata. Dan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala juga meriwayatkan hadis ini dari riwayat Urwah, an Aisyata, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasabi. Ya, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasabi. Ya, hubungan persusuan itu dapat mengakibatkan, ya, seseorang itu menjadi mahram kita atau dapat membuat seseorang menjadi mahram, ya, sebagaimana nasab, ya, atau keturunan atau hubungan yang disebabkan karena nasab itu juga dapat mengakibatkan hubungan mahram. Wa kharrajahu min hadits Ibni Abbasin. Ya, dan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala itu meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis yang di atas ini, yang yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasabi. Wa qad ajma'al ulama'u 'alal 'amali bi hadhil ahadithi fil jumlati. Ya. Dan para ulama itu sepakat, ya, berijma untuk mengamalkan hadis ini secara umum. Ya, artinya ulama sepakat untuk mengamalkan hadis-hadis yang semakna dengan ini, bahwa hubungan persusuan, ya artinya jika dua orang memiliki ibu persusuan yang sama, maka dua orang tersebut menjadi mahram. Ya. Atau bagaimana wa annar rada'a yuharrimu ma yuharrimuhun nasabu. Ya, bahwa hubungan persusuan itu dapat membuat seseorang atau menyebabkan hubungan menjadi hubungan mahram, sebagaimana hubungan nasab itu juga dapat membuat suatu hubungan itu menjadi mahram. Ya, ini hadis yang ringkas dengan penjelasan yang juga ringkas. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.